¿Ves? Mirad aquí, amor, ya. Alhamdulillah. Jika belum dibahas pula terkait dengan masalah membantah masing-masing syubhatnya mereka. Panjang ya. Sudah saya ngumpulkan dapat dua bendel ini. Yang saya sampaikan baru sebagian-sebagian kecil. Al-Muhim. Cukup insya Allah ya. Pemaparannya cukup insya Allah ya. Tak dipahami tak? Yang penting jangan jadi mumayyi'. Jangan pula jadi mutasyaddid. Jadilah ahlu sunnah yang sikapnya pertengahan di atas ilmu, di atas al-haq. Barakallahu fikum. Jadi poin-poin tadi jangan dipakai untuk cari korban loh ya. Terus kemudian seudon kepada banyak pihak, si tes. Nah, tamu mayi. Nah, itu untuk pribadinya antum masing-masing supaya antum terselamatkan dari pemahaman yang mengerikan ini para kelompok. Dan ketika ada yang terjatuh tadi diproses terlebih dahulu dengan ilmu, dengan ta'ani, dengan nasihat, dengan ikmatul hujjah sampai nyata-nyata demikian katakan yang memayi. Pertanyaannya kesana kemari ini gimana nih, Pak? Dijawab gak ini? Yang sana kemari pertanyaannya ini. Enggak ada sangkut pautnya dengan yang ada ini. Tuh, semuanya pembahasannya lain ini. Kalau sudah ikut taklim fenomena tamyi, Ustaz. Tapi masih menjadi panitia taklim Ustaz selfie atau Ustaz yang di ormas-ormas itu bagaimana Ustaz? Loh. Ya kalau sudah tahu ilmunya ditinggalkan ya sih. Ditinggalkan. Ya. Sebab ini berkaitan dengan pembahasan masalah prinsip terkait dengan prinsip agama, bukan terkait dengan urusan duniawi. Paham ya? Assalamualaikum. Nah, ikhwan, sebagian mereka secara pribadi itu hatinya meronta, gitu lah, ikhwan. Tapi tadi itu dikatakan sudah dari awal dikasih doktrin, tidak boleh bantah, tidak boleh mentahdir, akhirnya ya gitu-gitu aja, meronta tapi segitu, tidak ada sikap yang tegas, gitu ya. Mereka meronta loh, ketika ada salah-salah dari mereka. Yang dibahas kan dai-nya loh ya, kita nggak membahas orang-orang awamnya, dai-nya. Dai-nya pakai sarung biasa, pakai baju putih, kaos oblong putih, pakai kolan suwa apa imamah gitu, masya Allah. Nah, di foto, jebret, di posting. Duh, mestinya di semua grup-grupnya mereka itu bebas loh itu, jangan dikira. Grupnya mereka tuh terpisah-pisah, bebas, laki perempuan najir satu mereka sudah ikut di dunia maya itu ya kan, mengerikan. Ada yang komentar, tampannya. Aduh, kalau sudah lihat Ustaz satu ini, aduh gitu. Itu yang komen siapa ini? Yang mahatan yang takwat. Ada yang meronta dia. Maaf Ustaz. Jangan bikin diri kami ini terfitnah. Tapi gak bisa ngomong. Ini berarti kamu gak beres Ustaz. Gak bilang begitu, gak berani dia. Dikarenakan doktrinnya jelas. Gak boleh tahdir. Gitu lah ya kawan. Itu mereka. Yang kuat banget langsung keluar. Betul, memang gak beres orang-orang seperti ini ya kawan. Barakallahu fikum. Tadi itu berenang. Net posting. Hanya mengerikan ya kawan. Hah? Bikin video ngopi coy. Bahasa-bahasa ya Allah Ustaz gitu loh. Loh ini Ustaz itu kan diperhatikan dari sisi tingkah lakunya, tutur katanya kan gitu ya, kewibawaan dia gitu. Ngopi dulu coy gitu. Terus faedahnya apa dia yang seperti ini? Ulama mana yang membolehkan seperti ini? Pernah lihat antum masa sekarang gitu yang berbuat demikian? Kalau kalau Syekh, Syekh siapa yang mereka sebutkan? Syekhul Muslim Abad. Pernah enggak belum kopi gitu? Kahwa ya ikhwan. Apa ada demikian? Lah ada seperti itu ya ikhwan. Mereka hanya dompleng nama besar para ulama, tapi sebenarnya mereka menyisi banyak hal dari ulama tersebut. Itu banyak. Dan yang mereka posting seringkali dari kalangan umahatnya atau para akhwat-akhwatnya. Mengerikan beberapa orang sama umahat mereka begitu. Ya pakai hijab, tapi ya agak turun sedikit ketat jumure. Kemudian kelihatan apa namanya telapak tangan dan segala macamnya. Jepret. Gimana bahasa Inggrisnya itu? Salafi of generation. Gitu ya. Gitu bahasanya. Generasi salafi. Salafi apa? Generasi selfie. Umat itu kan harus disembunyikan kan. Maka dikasih hijab yang rapi supaya tersembunyi. Jangan memunculkan yang namanya fitnah. Na'udzubillah. Ini yang dimasukkan dalam poin tadi. At-tahwin. Bermudah-mudah meremehkan mukhalafah syar'iyah. Na'udzubillah. Akhirnya banyak kejadian yang lebih parah daripada keikhwan. Mengerikan di tengah-tengah mereka. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga ya, kalau kamu sudah tahu ilmunya, segera keluar supaya kamu jangan lebih parah keadaannya di sana. Syubhatnya mereka sangat kencang pada waktu itu. Bagaimana dengan tersebarnya video-video Syekh Shalih Fauzan dan acara live di TV Saudi? Belum pernah tanya masalahnya ya kan, dalam fatwa langsung, beliau tidak ada dengan ini semuanya. Diambil dengan tanpa sepengetahuan beliau, disebarkan dengan tanpa izinnya beliau. Yang pertama ya kan. Terkait dengan Saudi, beliau kan memang orang pemerintahan. Dipahami ya? Beliau orang pemerintahan ya kan, pejabat resmi pemerintah. Beliau termasuk hai'ah kibarul ulama, sehingga mau tidak mau, yang demikian tidak terelakkan. Bukan berarti beliau melegalkan. Karena secara fatwa belum mengatakan tidak, saya enggak ridho dengan itu semuanya. Faham enggak? Syekh bin Baz juga demikian. Barakallahu fikum Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Utsaimin mungkin tadi terkait dengan digital membolehkan, mungkin beliau lebih ringan dalam hal seperti ini. Yang penting pakai dalil, pakai hujjah yang kuat, bukan dengan fulan ataupun alan, barakallahu fikum. Kalaupun menggunakan fatwa Syekh fulan, maka berhentilah pada pendapatnya beliau yang sekian saja gitu ya. Jangan antum lebarkan, jangan antum perpanjang pembahasan yang tidak ada pada fatwa mereka. Paham tidak? Barakallahu fikum. Seperti yang saya utarakan tadi, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Apakah ahli selfie boleh dikatakan berjasa karena mengajarkan sunnah? Masya Allah. Kalau bicara kebaikan sih, ya pasti ada kebaikannya, kan gitu ya. Tapi cara pandangnya Islam dan Ahlus Sunnah itu yang dipandang sisi penyelisihannya. Kalau bicara tentang masalah kebaikan, semua punya kebaikan. Hatta orang kafir punya kebaikan. Hatta kaum musyrikin punya kebaikan. Yang dulu kaum berhalaisme, yang menyembah berhala punya kebaikan. Mereka haji, mereka umrah, membebaskan budak, memuliakan tamu, akhlak pemberani. Tapi ini bahas bukan ininya. Kalau baik jelas baik, tapi bahwa kesalahan. Seberapa kadar kesalahannya? Seberat apa kesalahan dia? Itu dibahas. Dipahami enggak? Kalau sedikit cukup dinasihati, agak parah sedikit diperbaiki. Parah ditahdir, sangat parah dihukumi. Itu dalam Islam demikian ya, Pak. Dipahami enggak? Dalam Islam yang dipandang itu penyelisihannya, bukan yang kesepakatannya. Mending ini ya. Enggak diam. Sekarang Muslim polos. Antum kalau memperinci kebaikan terlalu banyak. Dia sholat, dia puasa, dia berdoa, dia berzikir, dia baca Al-Quran, dia ini. Capek kamu menyebutkannya itu. Ini jelas. Muslim dia, ya kan. Tapi katanya dia salah. Nah ini dibahas. Seberapa kesalahannya, kadarnya kayak apa, fatalnya seberapa. Ini dibahas. Apakah dia masih sebagai Muslim? Ataukah dia dikatakan muslim yang fasik? Atau bahkan muslim yang menyimpang dikatakan mubtadi? Atau bahkan mungkin murtad dari Islam? Itu yang dibahas. Paham tidak? Jadi mungkin orang yang enggak ngerti ilmu, kerjaannya cuma nyari-nyari kesalahannya orang. Enggak nyari, ketok sendiri. Paham enggak? Enggak boleh nyari-nyari, nampak sendiri. Entah kamu tengok sendiri atau kabar yang percaya yang ngasih tahu antum atau pelakunya sendiri yang membongkarnya, yang menyebarluaskannya. Jadi tahu. Itu yang dibahas. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Dijawab ya. Pembahasannya lain lagi, enggak apa ya, dibahas ya. Nah, kalau memang enggak ada ya sudah cukup. Nah, kalau dipaksakan dulu. Yang lainnya kan bukan pembahasan yang ada ini. Siapa ini? Ini sekolah mana? Yang sesuai dengan tema. Terkait adab dalam thalabul ilmi. Bagaimana cara yang baik dalam memberi nasihat khususnya kepada para ummahat atau para akhwat. Yang kebanyakan dari mereka di saat ta'lim sudah dimulai banyak yang ngobrol sendiri-sendiri. Nah ini sudah sering disampaikan di mana-mana ya. Jadi tolong muliakan ilmu, hormati ilmu, agungkan yang namanya ilmu. Majelis ta'lim lain dengan majelis-majelis yang biasanya. Majelis yang harus dimuliakan, yang harus dihormati, bukan semata-mata menghormati ustadznya, tapi juga ilmu yang disampaikan dan juga majelisnya, juga teman-teman majelis. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika ta'lim dimulai itu harus ihtimam, punya perhatian yang khusus untuk mendengarkan ilmu tadi. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika penasihatan mungkin disampaikan di awal oleh panitia, diminta supaya gini gitu ya. Kemudian secara person mungkin dengan cara yang baik, afwan, lagi ta'lim, dengan cara yang bagus. Masih aja, ya, maka itu pindah tempat supaya jangan terganggu ta'limnya. Nah, yang ngobrol terus sendiri dalam ta'lim itu memang gak punya adab. Gak punya adab ya. Perlu dibahas adab-adab thalabul ilmi secara khusus. Barakallahu. Bagaimana cara bertaubat dari riba dan cara membersihkan harta yang diperoleh dari riba, dalam hal ini pengusaha yang modalnya dari pinjaman riba. Masya Allah, segera kembalikan semua modal, tuntaskan semua urusan kamu dengan pihak bank, selesaikan semuanya. Bleng, sudah selesai, sudah. Dan selebihnya antum pakai karena antum baru tahu ilmunya. Bersihkan dengan banyak infak, banyak sedekah untuk membersihkan harta yang tercampur tadi. Jangan diulangi lagi dengan pihak bank. Kamu mencari modal dari pinjaman yang halal. Barakallahu fikum. Apa yang sudah antum dapatkan sebelum ini, yang antum belum tahu ilmunya, itu halal bagi antum. Falahu ma'asalaf. Falahu ma'asalaf. Nah. Apakah sebagai anak harus terus-menerus menolak makanan yang disajikan oleh orang tua yang dibeli dari uang pinjaman bank? Masya Allah. Nah, ini bisa bikin fitnah ya. Jadi ketika orang tua meminjam uang dari pihak bank, barakallahu fikum, yang riba itu adalah bunganya. Bunganya. Harta tersebut tidak murni haram. Karena hukum asal pinjaman adalah perkara yang halal. Tapi itu ada bunga dan segala macam, maka bunganya ini menjadi haram. Itu namanya harta yang tercampur. Harta yang tercampur antara hal dengan yang haram. Antum boleh menggunakannya. Kecuali kalau antum tahu, barakallahu fikum, harta ini yang betul-betul harta yang diketahui zat yang haram tadi. Maka jangan. Zat yang haram dari pencurian, harta zat yang haram dari apa, akhirnya itu perkara-perkara yang haram. Ini uang yang ini, zat yang ini, jelas kamu tahu ini yang haram. Jangan diambil. Selebihnya yang masih nyampur atau masih punya hak dan mubah untuk menggunakannya. Barakallahu fiik. Kalau anda memiliki akses ke orang tua, bisa menyampaikan dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Disampaikan dengan cara yang bagus supaya tidak lagi berkaitan dengan pihak bank, tidak lagi terkait dengan perkara riba. menggunakan cara-cara yang mubah. Dan sampaikan maaf kalau misalkan seandainya tidak bisa sering-sering makan di rumah dikarenakan poin yang satu ini. Dan itu harus kuat, harus konsekuen. Ya, harus mencari mesej sendiri. Jangan mengatakan riba Ustaz, mangan mana. Riba bah, dimakan juga. Itu enggak konsekuen, harus punya konsekuensi yang sangat jelas. Harap itu. Jadi jangan langsung apa namanya main tolak. Harap. Wes. Tadi kita mulai jam berapa? 1 kurang seperempat. Sekarang jam 2 lebih seperempat kurang 5. Ya, Pak. Cukup? Cukup apa sudah? Hah? Cukup. Masih kuat? Masyaallah. Tadi apa tadi kesepakatannya saya kuatnya itu saya apa mereka? Wallahu ta'ala ala bisawab. Ada jawaban yang saya enggak tahu ya kan. Jawabannya wallahu ala bisawab. Terus piye? Enggak tahu jawabannya. Wallahu ala bisawab. Terkait dengan hukum BPJS, barakalafikum, hukum asalnya memang tidak boleh ya, Pak. Tidak diperbolehkan. Barakalafikum. Kecuali kalau sudah ada ilzam, pengharusan dari pihak pemerintah, wajib semuanya ikut dalam bab ini. Kalau tidak, maka demikian sanksi sosialnya, ya sudah. Seperti sama kayak kita apa namanya, punya motor, ada BKB-nya, pajak motor, segala macamnya, sudah ngurus. Selama tidak ada, maka sebisa mungkin kita enggak terlibat dengan BPJS dan banyak berdoa supaya semuanya sehat. Walafiat, barakallahu fiik. Nama ya, Pak. Setahu saya kan tahun ini katanya mau diilzam. Saya baca-baca, belum juga. Ketika ada berita itu, mereka membantah, berita hoax itu. Nah betul. Di tempat yang lain cukup gencar penyuluhan tadi itu supaya segera mendaftar. Tapi enggak ada penekanan gitu, Pak. Saya termasuk yang didatangi oleh petugas kesehatan dari kecamatan. Dikasih satu banner lengkap gitu. Kesehatan jamban, rumah, jangan merokok dan segala macamnya. Sejatinya masalah itu keikutsertaan dalam BPJS. Ya, dikasihkan gitu aja. Ada penekanannya enggak? Enggak ada penekanan. Ya sudah. Kalau nggak ada, ya, ngapain juga dianu? Ya, simpan yang rapi, rumahnya dibersihkan supaya sehat gitu ya. Jamban-jamban dibersihkan supaya sehat. Itu untuk privasi sehari-hari yang ini. Tunggu nanti. Kalau nanti yang betul-betul harus, ya sudah. Kayak perusahaan-perusahaan itu sudah diwajibkan harus. Para pegawainya diharuskan. Yang itu sudah antum lakukan, antum jalankan, antum dipotong gaji atau segala macamnya. Barakallahu fikum. Ya sudah, kamu punya hak terkait dengan gaji yang dipotong, subsidi pemerintah, dan tambahan dari pihak perusahaan. Ini 3 poin ini menjadi haknya antum secara pribadi. Antum boleh menggunakannya selama masih sesuai dengan norma tersebut. Lebih daripada itu, antum tidak boleh menggunakannya. Harakallahu'alaikum Allah ta'ala alamu bisawab. Gitu ya. Wallahu'alam ya kan. Yang lainnya wallahu'alam. Yes. Masya Allah. Pakai peci hitam mumayyi atau bukan? Saya ngetes saja. Nah khawatir nanti antumnya semua yang dari mereka dibilang mumayyi gitu ya, Pak. Yang pakai songkok nasional mumayyi atau bukan? Jawabannya? Bukan. Jangan salah paham lo ya. Tidak ada masalah. Silakan ya, Pak. Ini antum lihat ada ikhwan yang pakai jubah putih panjang sekok nasional. Kok mau mayik kenapa? Kayak mereka. Loh, enggak. Itu bahas sisi ilmiah terlebih dahulu. ada penyimpangan baru. Ngoten nggih? Assalamualaikum. Ada yang pakai baju batik. Mayik. Mayik. Kok saya pakai baju batik? Memang kenapa pakai baju batik? Kayak mereka. Enggak semuanya kayak mereka dikatakan mayik ya, akhi. Poin-poinnya melanggar syariat yang dibahas ya. Selamat bukan baju yang kamu bernyawa, labas. Tapi kalau terkait dengan dipakai sholat, itu tolong dicamkan baik-baik. Pembahasannya berbeda. Karena khawatir mengaku kekhusyuan. Itu lain pembahasan ya. Bukan terkait dengan masalah memayi. Musafiqah termasuk temyi ataukah keras? Keras. Ini linknya Hadadiyah. Maka dikatakan akhas min Hadadiyah. Lebih parah, lebih rendah daripada Hadadiyah. Alhamdulillah. Adakah orang khawarij dirojak? Wah, ini enggak tahu saya. Enggak tahu saya. Jangan karena enggak suka sama mereka terus kemudian diiyakan aja. Saya enggak tahu ini. Kalau dipastikan orang khawarij di tengah-tengah mereka, wallahu a'lam. Tapi kalau mereka ada sedikit ngeling-ngeling ke yang punya pemahaman khawarij, iya. Dikarenakan ragam penyimpangan itu banyak. Dari pemahaman, dari pihaknya khawarij pun tidak semuanya keras-keras. Mereka juga ada yang moderat. Seringkalinya ketemunya di jalur seperti ini. Ya. Nah, sama-sama punya satu kemaslahatan. Ya, penegakan pemerintah yang adil. Sama begitu. Sama begitu ya. Akhirnya satu aksi. Gitu. Yang ini khawarijnya, yang ini merekanya, yang jadi satu ya. Ya. Nah, kita tidak bisa mengatakan di tengah-tengah roja ada khawarijnya. Tidak bisa mengatakan begitu. Kalau dikatakan para sebagian mereka ada yang sedikit ngeling kepada orang-orang yang punya link pemahaman khawarij, mungkin. Entah itu ngeling atau memuji atau apa gitu, mungkin. Tahu dengan bahasa yang tadi, wallahu a'lamu bissawab. Gitu ya? Wallahu ta'ala a'lam. Pun sudah cukup ya? Cukup ya? Masih kurang? Jangan ada lagi ucap. Sudah kan? Jangan masakan terus, sudah atau belum? Sudah ya? Sudah. Loh, kok diam sih? Ini kata lagi yang mau dijawab. Selebihnya wallah alam bisa apa ya? Nah, saya harus ngomong apa lagi ini? Cukup? Cukup ya? Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada, insya Allah nggak ada ya. Nah, waalaikumsalam. Yang kita bahas sekarang ini masalah mumayyah loh ya. Nanti jangan tanya lagi terkait dengan mutasyadidahnya. Ini pembahasan lain lagi urusannya ya, yang mumayyah. Waalaikumsalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak bisa sampai asar. Dikatakan memang sudah tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Waalaikumsalam. Dan semoga manfaat. Dan semoga kita bisa terselamatkan dari berbagai macam ragam kebatilan, apapun namanya, apapun bentuknya, terutama yang satu ini Ikhwan cukup membahayakan, itu manhaj tamyi tadi, siapa dan apapun yang dimasukkan di dalamnya. Semoga manfaat. Taqabbalallahu subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafizakumullah taala.